Sayang kau adalah milikku, janganlah kau tinggalkan diriku. Sayang kau permata hatiku, janganlah kau melupakan aku. Kalbu tiada lagi yang aku.